Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan mengkaji sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Baqarah ayat 36 yang berbunyi, fa'azallahumasyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih wa qulnahbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Pendengar yang berbahagia, pada ayat 36 ini untuk pertama kalinya Allah menyebutkan kata-kata setan. Setelah sebelumnya Allah menceritakan tentang iblis, Allah meminta supaya malaikat sujud kepada Adam, tetapi iblis tidak mau sujud. Di sini disebutkan setan. Dari pengertian itu dapat kita pahami bahwa iblis dan setan itu merupakan satu golongan. Bisa dikatakan iblis adalah Abu Syaiton, sebagaimana Adam adalah Abul Bashar. Iblis adalah bapaknya setan dan Adam adalah bapaknya manusia. Di sini setan yang merupakan anggota dari iblis, atau iblis lebih tepatnya, menggoda Adam dengan cara menggelincirkannya. Dan tergelincirlah dalam ayat ini. Tetapi tidak disebutkan bagaimana menggelincirkannya, dan itu dijabarkan dalam ayat-ayat lainnya. Sebagaimana kita dengar pada pertemuan kemarin, di antaranya dia menggoda Adam dan istri dengan mengatakan bahwa pohon itu apabila dimakan kamu akan hidup kekal. Satu hal yang menarik bahwa kata-kata azallahuma, huma di sini, kesalahan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa adalah kesalahan bersama. Sementara kita ketahui dalam kitab suci Samawi lainnya bahwa kesalahan itu dilakukan oleh Hawa. Wanitalah yang menggoda Adam sehingga Adam mau memakan buah khuldi itu. Dalam Al-Quran dikatakan tidak. Disinilah Al-Quran mengangkat derajat wanita setinggi-tingginya. Ibu kita hormati, dan kesalahan yang dilakukan oleh ibu dan bapak kita adalah karena kesalahan bersama. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'azallahuma, kedua-duanya. As-syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Karena kesalahan keduanya sehingga keduanya pun dikeluarkan dari surga. Sebagaimana kita ketahui, surga di sini adalah bukan surga yang akan kita tempati nanti. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi berpendapat bahwa kata-kata jannah ditemukan di dalam Al-Quran bukan saja untuk jannah surga yang akan kita tempati, tapi jannah juga digunakan untuk pengertian jannah dunia, dalam bahasa lain artinya kebun. Jadi di sini ada jannah yang ketiga, yaitu jannah yang artinya tempat eksperimen, di mana karena Adam gagal dari situ dan Adam pun diturunkan bersama istrinya ke dunia. Menarik, Pak Ustadz Zainal. Saya membaca beberapa pikiran-pikiran masyarakat yang berkembang ini. Seperti tadi, Hawalah yang salah begitu, karena dia telah menggelincirkan Adam dan dialah penyebab Adam keluar dari surga. Dan saya memandang pemikiran ini sangat berbahaya bagi peradaban dunia. Kenapa? Pada satu sisi akan menggiring opini masyarakat tentang jeleknya dan rendahnya wanita. Dan yang kedua, maka terjadilah pengkultusan seolah-olah laki-laki itu adalah makhluk yang super, makhluk yang tidak ada salahnya. Dan pemikiran ketiga, bahwasanya akan terjadi pelecehan terhadap wanita dalam minded opini masyarakat ketika memandang wanita penuh dengan kesalahan-kesalahan, walaupun dia masih baru lahir ataupun masih baru berkembang, tidak ada sama sekali hubungannya dengan kisah Adam dan Hawa. Jadi makanya saya teringat dengan fatwa Mu'asirah Profesor Qardawi. Beliau menyatakan ini adalah pikiran-pikiran Israiliyah yang sengaja ditanam dalam berbagai kitab tafsir, diungkapkan dalam berbagai kitab tafsir untuk menyesatkan pemikiran manusia muslim agar terjebak kepada pengkotakan seperti ini. Padahal kita lihat Al-Quran dengan tegas secara tidak langsung membantah. Ya, tentunya bagi orang yang memahaminya, membantah. Tidak pernah mereka digoda, Adam digoda oleh Hawa. Seolah redaksi bahasanya Hawa lah dulu yang maju, lantas membawa buah itu kepada Adam, atau mengajak-ngajak Adam, atau untuk merangsangnya agar memakan buah surga, buah khuldi yang dalam tanda petik tadi. Ini semuanya adalah merupakan bantahan Al-Quran. Fa'azallahuma fa'akhrajahuma. Jadi kedua-duanya. Jadi ketika nanti mereka memohon ampun, raqala, keduanya berkata Rabbana zalamna. Jadi kedua-duanya yang bertanggung jawab. Iya. Jadi saya juga ingin menambahin Ustaz sebetulnya dengan kerancuan-kerancuan yang berkembang masalah makan memakan buah khuldi ini, Ustaz. Bahkan kan muncul juga atau berkembang juga di masyarakat kita bahwa kalau laki-laki itu makannya satu, iya, satu buah, dan itulah yang menjadi uang apa buah jakun yang di leher kita ini sekarang begitu. Kalau perempuan sudah makan dua begitu. Jadi apakah bagaimana sebenarnya masalah makan memakan ini akhirnya ya setan dapat menggelincirkan, dan Allah mengatakan wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu, bermusuhan yang bagaimana sebenarnya ini Ustaz dengan setan ini kita? Iya, masalah buah yang dimakan tadi apakah menyebabkan timbulnya jangkun atau dua payudara yang dimiliki oleh wanita, sebenarnya itu tidak ada hubungannya. Artinya apa? Allah sudah menciptakan manusia Adam dan Hawa dalam bentuk yang demikian. Dan juga tidak bisa digambarkan apakah kisah Adam dan Hawa ini seperti sinetron Adam dan Hawa yang kita lihat ini gitu kan, atau anak cucu Adam itu, atau gambar yang semi pornografi atau bilang pernah pornografi yang digambarkan oleh Anjasmara. Saya rasa itu tidak itu yang dimaksudkan surga Adam dan Hawa tadi. Ini adalah gambaran-gambaran masyarakat yang sebenarnya salah kaprah, dan itu tidak ditemukan dalam penafsiran yang sahih. Nah, tentang permusuhan adun, di dalam ayat yang lain disebutkan adu mubin, musuh yang nyata. Di sini cuma adun saja, musuh. Jadi sebenarnya bentuk permusuhan yang diinginkan Allah bagi manusia menghadapi iblis dan kawan-kawannya atau setan itu adalah musuh yang nyata. Maksud musuh yang nyata itu bagaimana? Permusuhan yang terjadi antar umat manusia itu bisa saja mereda karena suatu kepentingan. Jangankan antar manusia, antar negara saja bisa demikian. Bagaimana dulu Irak begitu disenangi oleh Amerika Serikat, tiba-tiba menjadi musuh berbuyutan. Mungkin suatu ketika jadi nanti menjadi teman yang paling dekat lagi. Artinya apa? Permusuhannya itu karena kepentingan. Tidak ada kepentingan, musuh. Begitu ada kepentingan, menjadi kawan. Tetapi Allah menginginkan kepada manusia ini, walau bagaimanapun, seenak-enaknya godaan setan, jangan didengar. Karena setan itu tidak ada berniat baik bagi manusia. Itu adalah musuhmu. Bukan saja sekedar musuh yang harus ditakuti, tetapi dia adalah musuh yang nyata. Dan dia menggoda manusia itu bukan hanya sekali. Tidak bisa dari kiri, dari kanan. Tidak bisa dari muka, dari belakang. Dia menggoda manusia dari segala penjuru, arah mata angin, membuktikan betapa dahsyatnya godaan setan itu dan betapa harus kita yakinkan bahwa tidak ada permusuhan yang lebih melainkan permusuhan terhadap setan. Jadi Ustaz, apakah bisa kita katakan bahwa keluarnya Adam sebagai Abul Bashar dari nikmat yang telah diberikan Allah begitu luas di seperti surga itu tadi, walaupun Syekh Sya'rawi mengatakan surga yang dimaksud di sini bukanlah surga Al-Khuldi, apakah bisa kita katakan bahwa setanlah penyebabnya ya keluar dari situ begitu Ustaz, dengan godaannya itu? Iya, setan memang menggoda, tetapi tetap saja yang melakukan manusia gitu, tetap saja yang melakukan itu adalah Adam dan Hawa. Nah, jadi tidak boleh kita mengatakan semua kesalahan yang kita lakukan ini karena godaan setan. Kenapa kau mencuri? Digoda setan. Jadi siapa yang mau ditahan? Ya setan itu lah tangkap katanya. Nah, itu salah itu. Jadi sebenarnya tetap kalau misalnya kita digoda setan dan kita melakukan kesalahan, kesalahan itu kitalah yang menanggung, bukan setan. Karena kata setan apa? Wa ma ana bi musyrikikum wa ma antum bi musyrikhia. Saya tidak bisa memaksa kamu dalam menggoda. Yang saya lakukan cuman menggoda saja, tidak ada paksaan. Ngajak-ngajak aja. Mau alhamdulillah ikut terperangkap, enggak mau memang itulah harapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah menyalahkan setan. Ah, kemudian kenapa kok Adam ini tergoda? Karena dia lupa, fanasia, lupa. Dan menurut catatan Tuhan, lupanya Adam merupakan satu kesalahan. Kenapa? Karena Adam diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kuciptakan, kok bisa-bisanya kau lupa? Nah, itulah kesalahan Adam. Suatu hal yang menarik bahwa Nabi Muhammad dan umatnya kalau lupa tidak dianggap suatu kesalahan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya mencoba untuk mendeskripsikan sedikit tentang apa yang menjadi buah pikiran Ustadz Ardi tadi. Keluarnya syaitan dari surga ini adalah keluarnya iblis, Adam. Keluarnya Adam dari surga ini tidak lepas daripada proses tarbiyah yang penuh dengan hikmah. Ini menunjukkan bahwasanya surga yang ditempati Adam tadi adalah bukan surga yang khuldi, karena dia akan keluar. Dan di sini juga ada proses pendidikan. Karena Adam sudah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, makan tak pala capek-capek, minum tak pala capek-capek, mau dekat dengan istri ada terus di sampingnya. Tidak ada panas, tidak ada keringat-keringatan dan segala macam. Nah, ini merupakan begitu iblis dapat menggelincirkan Adam, ini merupakan sebuah pendidikan yang sangat-sangat besar bagi Adam. Dan ini akan diingatnya sampai dia wafat dan tidak akan pernah dilupakannya. Dan selanjutnya dia akan wariskan. Dia akan katakan kepada anak-anak cucunya, "Wahai anak-anakku, jangan kalian tergoda oleh iblis. Ayah sudah merasakan ini dan ini. Sekarang sangat sulit hidup, apalagi kabarnya kami dipisah, satu di India, satu di Padang Arafah misalnya. Sangat jauh itu, berapa tahun baru ketemu lagi." Menurut kabarnya begitu kan. Jadi ini sebenarnya adalah merupakan puncak dari pendidikan yang sangat signifikan. Saya melihat bahwasanya Allah sedang mendidik manusia, dan begitulah manusia dididik. Tapi terkadang ada lupa, ada silap, dan tetap juga Allah memberikan rasa rahman rahimnya pada kita. Ini menurut saya tambahannya. Iya, benar sekali itu Pak Ustadz. Hanya saja masalah tempat turunnya ini menarik kita diskusikan ini ya. Ada juga pernyataan waktu saya kuliah di Sudan itu, turunnya Adam dan Hawa itu di Indonesia katanya. Karena suasananya seperti jannah, banyak kebunnya, daerah Khatulistiwa. Tapi itu wallahu alam tak dari mana itu dapatnya. Dan menariknya Ustadz, juga ada kuburan Hawa di Jeddah itu Ustadz ya. Iya. Sehingga dikatakan Jeddah itu berasal dari kata-kata jaddah. Iya. Ini juga memang sangat menarik ini. Tapi tidak dapat ini Ustaz ya. Tidak dapat dijelaskan secara ilmiah atau dibuktikan secara arkeologi. Iya, betul itu. Iya, dan itu tetaplah sebuah misteri. Iya. Sama seperti kisah ahli kahfi, ada katakan di Yordan, ada juga di tempat lain gitu kan. Beberapa tempat mengaku itu adalah gua kahfi. Tapi terlepas dari itu, bahwa itu adalah kisah yang nyata. Iya. Kemudian kita lihat ayat penggalan ayat terakhir dari firman Allah surah Al-Baqarah 36 ini, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Kamu tempat dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi. Jadi manusia itu akan selalu mencari istiqrar, ketenangan. Dia bukan sekedar sakan, tapi istiqrar. Jadi seindah-indahnya hotel itu tidak dikatakan mustaqor. Karena apa? Karena manusia belum tenang di situ. Rumah kediaman apabila ditempati dan kemudian sudah bisa membaur dengan masyarakat sekitar, itulah mustaqor. Artinya apa? Walaupun bumi ini luas, rupanya yang kita tempati itu cuma beberapa jengkal sajanya. Nah, dari bumi yang luas ini. Kemudian walaupun nikmat yang banyak, rupanya yang kita makan ini hanya sedikit saja. Maka Allah menutup firman-Nya dengan wa mata'un ilahin, nikmat yang masanya sudah ditentukan. Baik dalam pengertian kita yang kehabisan umur dengan wafatnya kita, atau nikmat itu tidak bisa kita nikmati semua. Misalnya kita beli mangga sekilo. Hari ini mungkin bisalah kita makan semua sekilo itu. Besok beli lagi sekilo. Mungkin 5 kali makan 5 kilo buyar juga mungkin perut ini ya. Jadi disebutkan itu mata'un ilahin, kenikmatan yang sementara. Artinya apa? Di penutup kajian kita ini, Allah Subhanahu wa taala hendak menyatakan kepada kita, jangan sekali-kali tergoda oleh bujuk rayuan setan. Karena tidak ada musuh yang ditakuti di muka bumi ini kecuali setan. Apabila umat manusia menyadari bahwa musuhnya satu adalah setan, niscaya dunia ini akan damai. Karena apa? Karena mereka telah menyatakan kesepahaman yang sama, yaitu bermusuhan dengan setan, bukan antar negara. Di sisi lain, sebegitu banyaknya nikmat yang kita peroleh, sebenarnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu sangat amat sedikit. Kenikmatan tempat yang kita diami sebenarnya itu hanyalah sementara. Untuk itu di sini Allah mengingatkan kita kembali untuk kebesaran, kembali kepada keharibaannya surga, di mana dulu Adam pernah menempatinya dalam posisi yang lain, akan kita tempati kembali dalam posisi yang khuldi, kekal dan abadi. Mungkin cukup di sini saja kajian kita. Saya Zainal Arifin beserta Haji Ardiansa LCMA dan Haji Hanafi Ismet LCMA mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.